kenang di hati saja. Thank you. hati perhatikan sikapmu, jalan pikiranmu aku ragu. Tak mungkin ini tetap bertahan, perlahan mimpi terasa mengganggu. Ku coba untuk terus menjauh, perlahan hatiku terbelenggu. Ku coba untuk lakukan itu. Engkau bukanlah segala. Seku merasaku terbang kenanganku jauh, langit kan menangkapku walau kan terjatuh. Dan bila semua tercipta hanya untukku merasakan semua yang tercipta, apa hidup terasa. Telah tetap ku mencari arti untuk ku membagi, menemani langkahku namun tak berarti. Dan bila semua tercipta tanpa harus ku merasakan cinta yang tersisa, apa hidup terasa. Bagai bintang di surga dan seluruh warna dan kasih yang setia dan cahaya yang nyata. Oh bintang di surga, berikan cerita

aku sebelum membunuhku. Tersenyum melihatku merenung melihatmu. Terima kasih.

dalam hatiku, ku melangkah sejauh apapun itu. Selalu kau di dalam hatiku. Oh. Ku berjalan, berjalan memutar waktu, berharap temukan sisa hati. dekatmu saat engkau terjatuh. Aku ingin kau merasa kamu mengerti, aku mengerti kamu. Aku ingin kau sadari cinta I'm not afraid to die. ciptakan mimpiku. Jujur ku hanya sesalkan diriku. Rasakan hatiku.

jiwa yang sepi.